Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'anfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yadihillahu falamudillalah wa ma yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang kita masuk ke bab yang ke-39 dari kitabul wudu. Dan di bab yang ke-39 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan materi yang masih berkaitan dengan bab sebelumnya, di bab yang ke-38 yang kita ambil kemarin. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan materi yang berkaitan dengan mashhur ra's, mengusap kepala tatkala berwudu. Dan di bab yang ke-39 ini beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan ghuslu rijlain ila al-ka'bain, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Dan seperti kita sebutkan kemarin bahwasanya mengusap kepala dan basuh kaki sampai ke mata kaki semuanya ruknun min arkanil wudu, rukun dari rukun wudu, yang tidak sah wudu seorang kecuali dengannya. Salman, sebutkan ayat wudu. Surat apa hafalannya Salman? Hafalannya surat apa? Salman, surat terakhir dari surat apa? Ya? Alangkah berarti belum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Empat anggota wudu yang disebutkan dalam ayat ini dan semuanya merupakan arkanul wudu. Wahai orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan juga tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Materi bab yang ke-39 merupakan anggota wudu terakhir yang wajib dibasuh oleh orang yang berwudu. Bab ghusli ar-rijlain al-ka'bain. Bab wajibnya membasuh kedua belah kaki sampai ke mata kaki. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Musa. Musa ibn man? Marwan. Yang jawab Yusuf. Hasada Musa ibn Ismail al-Munqari. Abu siapa? Abu Salamah At-Tabu Dhaki rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Wuhayb bin Khalid an Amr an Abi Amr yang kemarin kita ambil, syekhnya Imam Malik, Amr ibn Yahya ibn Umar, Abuhu Yahya ibn Umar. Qala syahidtu Amr ibn Abi Hasan, sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada bitawrin mimma fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسى رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. Dari Yahya bin Umar Al-Mazini rahimallahu taala, beliau berkata, aku menyaksikan Amr ibn Abi Hasan wa huwa ammu abi, bertanya kepada Abdullah bin Zaid, ammu abi ala tarjih Al-Hafidz rahimahullahu taala, seperti kita sebutkan khilaf kalam ulama di bab yang sebelumnya. Syahid Amr bin Abi Hasan salam Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fada abi taurin min ma'in fatawadda lahu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Ansari radhiyallahu ta'ala tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di hadis yang lalu disebutkan perkataan Ibn Abi Hasan, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Asim, atastati anturiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, apa engkau bisa perlihatkan kepadaku bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu. Maka Abdullah bin Zaid mengatakan na'am, iya. Kemudian beliau meminta datangkan bejana yang berisi air. Bisa didatangkan, beliau berwudu dan perlihatkan kepada orang-orang yang di majlis beliau wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau tuangkan air dari bejana ke tangannya. Maka beliau basuh tangannya, kedua belah tangannya, tiga kali. Sebelum mulai wudunya, wudunya dengan membasuh kedua belah tangan tiga kali. Karena sudah dicuci tiga kali, beliau masukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Kemudian beliau berkumur-kumur, memasukkan air kemudian berkumur-kumur dan sebagainya, beliau hidup ke hidung untuk istinsyak. Beliau memadmadah dan istinsyak. Dan istinsyak itu istinthar. Istinsyak masukkan air ke hidung, kalau istinthar mengeluarkannya. Thalatha gharafat, beliau mengambilnya tiga kali. Karena madmadah dan istinsyak yang paling afdal tiga kali. Kemudian setelah itu beliau masukkan tangannya ke dalam bejana dan beliau membasuh wajahnya tiga kali. Setelah membasuh wajahnya, beliau membasuh kedua belah tangannya dua kali sampai ke siku. Nah, ini yang seperti kita sebutkan. Boleh sebagian anggota wudu satu kali, sebagian dua kali, sebagiannya tiga kali. Dan yang paling afdol adalah membasuh seluruh anggota wudu tiga kali, kecuali mengusap kepala satu kali. Di sini Abdul bin Zaid ketika mempraktikkan wudu Nabi Sallam, beliau membasuh tangannya dua kali. Kemudian setelah itu beliau masukkan tangannya ke dalam air dan mengusap kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adbar maratan wahidah. Memulai dari bagian depannya, ditarik ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Dan dilakukan maratan wahidah. Sekali lagi, bahwasannya mengusap kepala, semua riwayat hadis yang sahih disebutkannya maratan wahidah. Tidak ada hadis yang sahih yang disebutkan dalamnya mengusap kepala lebih dari satu kali. Tsumma ghassala rijlaihi al-ka'bayn. Setelah mengusap kepalanya, beliau membasuh kakinya sampai ke mata kaki. Ini hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, sama dengan hadis sebelumnya. Hanya saya dari sebelumnya, dari riwayat Malik, dari Amr bin Yahya bin Umarah. Kalau di sini dari riwayat Uhayb bin Khalid bin Ajlan rahimahullah ta'ala, dari Amr bin Yahya bin Umarah. Kemudian bab berikutnya, bab istimali fadli wudhu awadhu innas, bab menggunakan sisa wudhu orang lain, bolehnya menggunakan sisa wudhu orang lain. Nah, ini bantahan terhadap sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ma'ul musta'mal itu tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Misalnya air yang bekas dipakai wudhu atau bekas dipakai mandi janabah, maka airnya itu tahir tapi ghair mutahir. Airnya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci, tidak bisa dipakai berwudu atau mandi ulang. Dan itu tidak tepat, tidak tepat. Air musta'mal itu yabqa 'ala aslihi wa tahir mutahir, atau dikenal istilah yang syar'i tahur. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Selama tidak berubah sifat warna atau baunya, tidak berubah sifatnya, warna, bau atau rasanya. Kata beliau, wa amara Jarir bin Abdillah ahlahu an yatawaddau bi fadli siwaki. Jarir bin Abdillah al-Bajali, beliau memerintahkan keluarganya untuk berwudu dari air yang bekas direndam atau dibekas dipakai untuk berendam siwaknya. Siwak ini alat untuk bersuci, tapi ini tidak seperti wudu dan janabah. Adapun yang berkaitan dengan judul bab nanti di hadis yang kita lalui di bab ini. Qala rahimallahu taala haddatsana Adam, Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam, Amirul Mu'minin fil hadis. Qala haddatsana Al-Hakam, wal Hakam nu Utaibah. Qala samitu Aba Juhaifah Wahab ibn Abdullah yaqul kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil hajirah fa utiya bi wudu fa tawaddo fa jala an-nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi fa yatamassahu nabih fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'atayn wal 'ashra rak'atayn wa baina yadayhi anaza. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari di waktu siang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai kami, fa'uti bi wudhu'in fatawaddo. Ketika datang waktu salat didatangkan untuk beliau air wudhu, maka Nabi sallam berwudhu. Ketika Nabi sallam berwudhu, para sahabat radhiyallahu anhum mereka berebutan mengambil sisa wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yatamassahu Nabi, dan mereka mengusap dengan sisa air wudhu tersebut tubuh-tubuh mereka. Yatabarrakun, mencari barakah dari sisa wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi khususiyah li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum yatabarrakun, mencari barakah dari sisa wudhu Nabi SAW, dari sisa makan Nabi SAW, sisa minum beliau, pakaian beliau, dari rambut beliau. Bahkan para sahabat kalau Nabi meludah mereka berebutan mengambil air ludah Nabi SAW. Yatabarrakun Nabi. Ini khususan untuk Nabi SAW. Para sahabat dan sahabat Nasr tidak melakukannya terhadap Abu Bakar As-Siddiq atau Umar radhiyallahu anhu atau Uthman atau Ali radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka adalah tokoh-tokoh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka tidak boleh kalau zaman sekarang orang melakukan sebut kepada seseorang bagaimanapun ketokohan orang tersebut. Kemudian kata beliau, fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhuhra rakaatain wal asr rakaatain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dhuhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Wa baina yadayhi anaza, dan di hadapan beliau anaza, tombak kecil yang ditancapkan di hadapan beliau ketika salat, dijadikan sebagai sutra. Dan di hadis ini selainnya berkaitan dengan bab istimal fadli wudhu Nabi sallam, menggunakan sisa wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tentang disyariatkannya al-qasar fi safar, mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat tatkala safar. Dan juga syariah al-jama', al-jama' bain adh-dhuhur wal 'ashr dan maghrib wal isya. Kalau berkenaan qasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nukil dari beliau, beliau yutim fi safar, menyempurnakan sholatnya 4 rakaat ketika safar. Beliau senantiasa mengqasarnya ketika safar. Adam kalau jama' terkadang beliau menjama'nya, seperti di sini terkadang beliau sholat pada waktunya dengan qasar. Seperti telah kita lihat di kisah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di Mina beliau sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh pada waktunya. Saya beliau mengqasar. Kemudian esok harinya di Arafah beliau selain mengqasar menjamak antara duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Jadi kalau jamak itu mubah boleh, kalau qasar minimal itu sunnah muakkadah. Saya tidak dikatakan wajib. Tidak nukil Rasulullah safar kecuali beliau mengqasar. Bahkan sebagian sahabat Nasr mengatakan barang siapa yang salat misalnya duhur 4 rakaat ketika safar seperti salat subuh 4 rakaat. Maknanya ketika safar itu yang disyariatkan al-qasr. Dan juga dalam sini syariah istimal as-sutrah, disyariatkannya menggunakan sutrah. Yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusalli ila sutrah. Sampai ketika dalam safar beliau sengaja menancapkan anazah, yaitu tombak kecil untuk dijadikan sutra. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Dan di pertemuan terakhir kita ambil bab yang ke-95 dari kitabul ilm, qabul al-haq mimman ja'a bih, kewajiban menerima kebenaran dari manapun datangnya. Dan di bab setelahnya 96 beliau memberikan terjemahnya dengan sukutul alim anil ijabati idza lam yastahdir ad-dalil. Bab seorang alim, seorang mufti, tatkala ditanya dia diam, tidak menjawab tatkala lam yastah dalil, tatkala tidak ingat dalilnya. Intinya seorang alim, seorang mufti, tatkala ditanya suatu perkara tidak boleh menjawab dan tidak boleh berkata dengan tanpa ilmu. Dan kisah Imam Malik tentunya di antara kisah-kisah yang sangat banyak yang bisa kita dapatkan tentang bagaimana salafun salih berhati-hati dari al-fatwa bighairi ilm, bagaimana jauhnya mereka dari sifat tersebut dan al-qaul bila ilmin. Kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala yang datangnya oleh seorang yang jauh, datang dari jauh ke Imam Malik, kemudian dia bertanya kepada Imam Malik pertanyaan-pertanyaan yang Imam Malik mengatakan la adri, tidak tahu, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Sampai yang tersebut mengatakan, wahai imam, saya datang dari negeri jauh, nanti apa yang akan saya katakan kepada kaum saya? Maka beliau katakan, idhab ila qaumik, katanya kembalilah kepada kaummu dan katakan, Imam Malik tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kemudian nukilan katanya, naiklah kamu ke gunung dan umumkanlah, maksudnya Malik tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Dan itu bukan suatu aib tatkala seorang ditanya dan tidak bisa menjawab pertanyaan dan dia mengatakan la adri atau Allahu alam, bahkan wajib, termasuk dari manqabah orang yang tidak tahu mengatakan Allahu alam. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Abu Dawud, siapa ini? Abdul Malik. Masmu? Sulaiman ibn Ash'ath. Ahsanta. Al-Sijistani. Qala haddathana Musaddad wa Ibn Sarhad qala akhbarana Abdul Wahid bin Ziyad qala akhbarana Al-Ali bin Musayyab qala akhbarana Abu Umamah At-Taymi. Abu Umamah At-Taymi masyhurun bi kunyatih. Kadang-kadang la yu'raf ismu. Qala kuntu rajulan ukri fi hadzal wajh wa kana nasun yaqulun innahu laysa laka hajj. فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه أو أكري في هذا الوجه وإن الناس يقولون إنه ليس لك حج. قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حجة. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا أبا أمامة التيمي وقد وثق ابن معين كما في تهذيب التهذيب. Kalau di takrib singkatannya makbul misalnya, tapi di tahdib tahdib ada faedah al-imam Ibn Ma'in rahimah ta'ala wathaqah hadisnya sahih. Kalau makbul berarti maknanya majhul. La yuqbal illa idha tubi. Dari Abu Umamah At-Taymi radhiyallahu anhu beliau berkata, aku adalah seseorang yang ukri fi hadzal wajh, yang biasa menyewakan kendaraan termasuk untuk ibadah haji, menyewakan untanya. Dan orang-orang berkata kepadaku ketika aku melakukan haji sambil aku menyewakan kendaraan dan tungganganku, innahu laysa laka hajj, kamu tidak sah hajinya, tidak mendapatkan keutamaan haji, karena kamu datang untuk haji tapi kamu bekerja cari kehidupan, mencari almal. Maka aku menjumpai Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, inni rajulun ukri fi hadzal wajh, aku adalah seorang yang biasa menyewakan kendaraan, tunggangan. Dan orang-orang berkata kepadaku, innahu laysa laka hajj, kamu tidak mendapatkan haji dikarenakan apa yang kamu lakukan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Umamah At-Taymi, bukankah kamu berihram, bukankah kamu bertalbiyah, dan kamu tawaf di Ka'bah, dan kamu berangkat dari Arafah itu ke Muzdalifah, bukankah kamu wukuf di Arafah, kamu di situ bermalam di Muzdalifah, dan bukankah setelahnya kamu melempar jamrah di Mina? Qala qultu bala. Maka kata Abu Umamah At-Taymi, iya, tentu aku melakukan hal tersebut. Maka Ibn Umar mengatakan, innalaka hajjah, kalau seperti itu engkau telah melakukan haji, haji Musa. Kemudian Ibn Umar yang menyebutkan kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya kepada Nabi SAW seperti pertanyaanmu kepadaku. Maka Nusang ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, beliau diam, tidak menjawab pertanyaan tersebut, sampai turun kepada beliau ayat di surat Al-Baqarah, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak berdosa atas kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat sedang menyebutkan tentang haji, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza fadtum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Al-ayat. Jadi tidak berdosa seorang sedang beribadah haji kemudian dia mencari maisha, baik berjual beli, berdagang ketika hajinya, ataupun dia menyewakan jasa ketika hajinya sehingga dia mendapatkan uang. Itu perkara yang mubah. Kalau dari Indonesia, orang-orang yang biasa berdagang membawa oleh-oleh. Dia bawa kopiah yang banyak untuk dijual di sana. Untuk oleh-oleh orang yang berangkat haji, maka hukumnya boleh. Hanya saja yang mungkar yang dilakukan sebagian jemaah haji Indonesia, mereka banyak bawa rokok dari sini, kemudian sana dijual dengan harga yang sangat mahal. Itu perbuatan yang mungkar. Ibadah haji, ibadah yang sangat agung, pahala yang sangat besar, dijanjikan dengan surga, dijanjikan dihapus dengan dari dosa-dosanya. Adapun rokok itu perkara yang memadaratkan, memadaratkan manusia, memadaratkan pelakunya, juga memadaratkan orang lain. Maka itu perkara yang mungkar, tidak boleh dilakukan. Kemudian Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan tersebut sampai turun ayat kepada beliau, laisa lakum jun'an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ketika sudah turun ayat, Nabi SAW mengutus sahabatnya kepada orang tersebut untuk datang menghadap Nabi SAW. Ketika datang, Nabi bacakan ayat tadi, laisa lakum jun'an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kemudian Nabi berkata, laka hajjun, engkau mendapatkan hajimu, itu hajimu sah, sekalipun engkau ketika berhaji menyewakan atau menjual jasa tatkala berhaji. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Umamah At-Taimi rahimallahu taala. Dan dari sini kita bisa ambil faedah selainnya dengan bab seorang tidak boleh berkata atau berfatwa dengan tanpa ilmu, juga kita bisa ambil faedah tentang bolehnya seorang bertijarah tatkala berhaji. Itu perkara yang mubah dan tidak berdosa dan tidak mengurangi keutamaan hajinya. Laisa alaikum junah dan tabtagu fadlan min rabbikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.